Mang beda, lagi sekarat mau mati anak kita kumpulin. Mat, sin, roh, ji, kumpul sini kumpul. Ada lo yang bontot bilangin, Romana Baba udah gak kuat bawa penyakit sini. Sini kumpul-kumpul, Baba mau wasiat sama lo. Kalau gue udah kagak ada umur, itu ruko pinggir jalan lo jangan jual. Emang apa, Mbak, punya Cina? Banyak gak pernah sedekah, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Oh, orang kalau udah pantat kuning bol nontot, Bang, udah parah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Najong dah. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, banyak kan pakai presto. Tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus.